الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian dari At-Tafsir Al-Muyassar، dan telah kita jelaskan ayat yang ke-28 dan 29. Berkata sahibu At-Tafsir Al-Muyassar، نحن خلقناهم وأحكمنا خلقهم، kami menciptakan mereka dan kami menciptakan mereka dengan demikian telitinya dan sempurnanya, masing-masing pada tempat dan posisi yang tepat. Wa idza syi'na ahlaknahu, dan apabila kami berkehendak kami akan membinasakan mereka. Wa ji'na biqaumin muti'ina mumtathilina li awamirillah, lalu kemudian kami datang mendatangkan satu kaum yang mereka taat, yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila." Ini telah kita jelaskan pula makna dari ayat ini. Ai inna hadhihi surata bima fiha min targhibin wa tarhib. Bahwa sesungguhnya surah ini, Suratul Insan ini, yang di dalamnya terkandung targhib dan tarhib. Targhib yakni hal-hal yang memberi semangat, hal-hal yang menjanjikan sebuah kenikmatan al-jannah dan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya, dan tarhib menakut-nakuti, takhwif, memperingatkan akan bahayanya neraka dan siksaan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang kafir. Wa wa'din wa wa'idin. Demikian pula di dalam surah tersebut ada janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Janji berupa surga dan kenikmatan bagi hamba Allah Azza wa Jal yang bertakwa, sekaligus ancaman bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpaling, yang senang dengan kehidupan dunia, yang meninggalkan kehidupan atau persiapan untuk menghadapi kehidupan akhirat. Maka surah ini tazkiratun ay idhatun, merupakan nasihat, mau'idhah lil alamin, untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila, ay faman arada al-khaira li nafsihi fid dunya wal akhirah ittakhadha bil iman wat taqwa tariqan yusiluhu ila maghfirati Allah wa ridwanihi. Maka barang siapa yang menghendaki kebaikan untuk dirinya di dunia, demikian pula di akhirah, maka dia mencari jalan, mengambil jalan menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Al-iman wa taqwa. Ini jalan satu-satunya. Tidak ada jalur yang akan menyampaikan seorang kepada maghfiratullah, kepada ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan al-iman wa taqwa. Yaitu dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, tidak mungkin seseorang akan berjalan di atas jalan Allah, akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia menempuh jalur selain dari apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن سفينة لا تجري على اليابسي. Engkau mengharapkan keselamatan, namun engkau tidak menempuh jalur-jalurnya. Maka seorang apabila dia mengharapkan keselamatan, dia juga harus berusaha untuk mencari yang mana jalan-jalan yang mengantarkan dia kepada keselamatan tersebut. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan itu semua telah dikehendaki dan ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal itu aliman hakima. Maha mengetahui, maha berilmu tentang keadaan hambanya dan maha bijaksana terhadap apa yang telah menjadi ketetapan dan hukumnya. Ai inna Allaha na'am. وَمَا تُرِيدُونَ أَمْرًا مِنَ الْأُمُورِ إِلَّا بِتَقْدِيرِ اللَّهِ وَمَشِئَتِهِ. Dan tidaklah kalian menghendaki satu perkara dari perkara-perkara yang hendak kalian inginkan, yang kalian perbuat, melainkan itu semua masuk di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala dan masyiahnya. Jadi tidak ada satupun yang keluar dari apa yang telah menjadi takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, masyiah. Al-masyiah yakni al-iradah al-kauniyah, kehendak Allah secara takdir. Inna Allaha kana 'aliman hakima, ay inna Allaha kana 'aliman bi ahwali khalqihi. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui tentang keadaan-keadaan makhluknya. Hakiman ay hakiman fi tadbirihi wa sun'ih. Allah Subhanahu wa taala Maha hikmah dan bijaksana dalam pengaturannya dan dalam segala ketetapannya. Maka ini di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang qudratullah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luas, yang segala apa yang ada di jagat raya ini tunduk kepada apa yang telah menjadi ketetapan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini juga menetapkan aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam permasalahan al-qadha wal qadar. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang keluar dari apa yang telah menjadi kehendak Allah Azza wa Jal. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan itu berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr, kataba Allahu maqadira kullil khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan takdir-takdir seluruh makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun yang lalu. Jadi semuanya telah ditakdirkan. Apa saja yang terjadi di muka bumi ini, apa saja yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan yang sedang terjadi, bagaimanapun bentuk kejadiannya, jumlatan wa tafsilan, melainkan itu semua telah ditakdirkan dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun keyakinan takdir ini bukan berarti menafikan kehendak yang dimiliki oleh manusia. Manusia punya ikhtiar, punya pilihan. Mau memilih jalan kebaikan silahkan, mau memilih jalan keburukan silahkan, masing-masing ada jalurnya. Manusia memiliki ikhtiar, manusia memiliki kehendak. Namun segala kehendak yang dimiliki oleh makhluk itu tidak akan keluar dari apa yang telah menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat ini bantahan terhadap dua kelompok yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. kelompok baina ifrad wa tafrid. Kelompok al-ifrad, mereka yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menyangka bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak diketahui Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka perbuat kecuali apabila mereka telah melakukannya. Jadi Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh setiap hamba-hamba itu sampai hamba itu melakukannya. Dan mereka mengatakan bahwa manusia itu sendiri menciptakan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala tidak punya hubungan dalam hal apa yang diperbuat oleh manusia. Dan ini kelompok Al-Qadariyah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam majusu hadhil ummah. Majusinya umat ini. Yang Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bara'un minni. Jadi ma'asyarul rahimakumullah, dari kalangan Jahmiyah, dari kalangan Al-Mu'tazilah, Al-Qadariyah yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang mufarrid tafrid, mereka dari kalangan Al-Jabriyah. Dari kalangan Al-Jabriyah yang pasrah kepada takdir. Pasrah kepada takdir yang mengimani bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia tidak punya kehendak sama sekali. Manusia tidak memiliki ikhtiar untuk memilih. Dan kedua, kelompok ini sesat, menyimpang dari kebenaran. Ayat ini membantah kedua kelompok tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan wa ma tasyauna, maka ayat ini menetapkan kehendak bagi makhluk. Wa ma tasyauna wa ma turidun, apa yang kalian kehendaki wahai manusia. Jadi kalian itu punya iradah, kalian itu punya kehendak. Manusia memiliki kehendak. Maka ini membantah kaum Al-Jabriyah yang menafikan iradah, ikhtiar bagi makhluk. Dan firman Allah Subhanahu wa taala illa ayyasha Allah, ini membantah kelompok Al-Qadariyah yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla menerangkan bahwa segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah dan segala sesuatu terjadi di bawah apa yang telah menjadi ketetapan dan takdirnya. Baik, ya ikhwan, aktafi bihadza. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.